Tanya gitu kan. Bolehkah berkumur dalam berwudu sementara puasa? Karena ada yang bilang makruh. Boleh saja, enggak ada masalah. Yang penting jangan ketelan, enggak ada masalah.